Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid, yang kali ini memasuki bab baru, yaitu Babun Maja'a Fin Nushrati, bab tentang apa yang disebut dengan nushrah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala: babun ma ja'a fin nushrah. Asy-Syaikh Muhammad rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid mengatakan bahwa bab yang akan dibahas kali ini bab tentang nusrah, sebagaimana yang tadi disebutkan. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid sedikit mengurai tentang apa yang disebut dengan nusrah. Kata nusrah bidhammin nun, menurut bahasa didhammahkan huruf nunnya, nusrah. Kama fil qamus, seperti itu yang disebutkan dalam kamus. Qala Abu Sa'adat, Imam Abu Sa'adat mengatakan: an-nusratu darbun minal ilaji warruqyati. Nusrah itu adalah satu jenis pengobatan dan ruqyah. Yu'alaju bihi man kana yudhannu anna bihi massan minal jin. Digunakan untuk mengobati orang yang diduga kerasukan jin. Entah itu kerasukan jin dalam artian kesurupan, atau diguna-guna alias disihir. Ketika seseorang terkena sihir, ada jin yang memang sengaja dikirim sehingga masuk ke dalam tubuhnya. Sumiyat nushratun li'annahu yunshar biha anhu ma khamarahu minad da'. Nusrah disebut nusrah karena memang tujuan utamanya adalah agar dapat menghilangkan ma khamarahu min adda, penyakit yang menutupi tubuh atau mempengaruhi tubuh. Ay yukshafu wa yuzal, dalam artian ketika seseorang diobati dengan nusroh, maka penyakit itu akan disingkap, dibuang, dan dihilangkan. Qala al-Hasan an-nushratu minas sihri. Waqad nasharat anhu tanshiran. Wa minhu al-hadith fala'alla tabban asabahu thumma nasharahu biqul a'udhu birabbil qul a'udhu birabbin nas ay raqahu. Imam al-Hasan Basri mengatakan an-nushratu minas sihri, pengobatan dalam bentuk nusroh itu bagian dari sihir. Waqad nasyarat anhu tansyiran, wa minhu al-hadis, di antara yang menunjukkan hal ini adalah sebuah hadis fala'alla tabban asabahu. Dalam hadis itu disebutkan ada seseorang yang tiba-tiba terjadi perubahan dalam kondisi tubuhnya, kemudian dikatakan fala'alla tabban asabahu, mungkin dia terkena sihir. Thumma nasyarahu, kemudian diobati dengan nusroh, yaitu biqul a'udhu birabbin nas ay raqahu, dalam artian diruqyah dengan qul a'udhu birabbin nas. Wa qala Ibnu al-Jauzi an-nushratu halus sihri anil mashur wa la yakadu yaqdiru alayhi illa man ya'rifu as-sihra. Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala mengatakan nushrah, yang disebut dengan nushrah itu adalah halus sihr anil mashur, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Wala yakadu yaqdir alaih, hampir tidak ada yang mampu melakukannya, illa man ya'rifus sihra, kecuali orang yang mengetahui ilmu sihir. Sekilas dari uraian tadi memberikan gambaran kepada kita bahwa nusroh itu ada dua macam. Yang pertama, nusroh dalam artian ruqyah. Nusroh dalam artian ruqyah, bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, nusroh dalam artian ilmu sihir, yang digunakan untuk menghilangkan sihir. Tadi kita baca bagaimana perkataan Imam Al-Hasan Basri, kata beliau an-nusratu minas sihri, nusrah itu bagian dari sihir. Kemudian ada hadis yang mengetengahkan tentang ini, fala'alla tabban asabahu. Ketika ada seseorang yang sakit, kemudian dikatakan barangkali dia terkena sihir. Kemudian dinusroh, tapi dinusrohnya dengan bacaan qul a'udhu birabbin nas. Ketika dikatakan dinusroh dengan bacaan qul a'udhu birabbin nas, maka ini memberi penjelasan bahwa nusroh itu juga bisa diartikan dengan sebagai ruqyah. Jadi intinya sekali lagi ada dua, nusroh dalam artian ruqyah dan nusroh berupa ilmu sihir. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nusroh. Diriwayatkan dari Jabir Syekh Muhammad dalam kitab Tauhid mengutip sebuah hadis dari Jabir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang nushrah. Faqala hiya min 'amali syaitan. Kata Rasulullah, nushrah termasuk perbuatan setan. Ini nushrah dalam artian apa? Ilmu sihir yang digunakan untuk mengusir ilmu sihir. Jadi sihir lawan sihir. Sihir dilawan dengan sihir. Nah. Kata Rasulullah ketika ditanya tentang nushrah, hiya min amali syaitan. Nushrah itu termasuk perbuatan setan. Karena menggunakan sihir untuk mengobati sihir. Rawahu Ahmad bi sanadin jayyidin. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang baik. Wa Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Wa qala su'ila Ahmad anha. Faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Kemudian Imam Ahmad pernah ditanya tentang nushrah. Jawaban beliau, sahabat Ibnu Mas'ud tidak menyukai semua jenis nushrah. Sahabat Ibnu Mas'ud tidak menyukai semua jenis apa? Nushrah. Ini nushrah dalam artian ilmu sihir. Baik, kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid mengatakan hadzal haditsu rawahu Ahmad wa rawahu anhu Abu Daud fi sunanihi wal Fadl bin Ziyad fi Kitabil Masail an Abdul Razzaq an Uqail bin Ma'qil an Munabbih ibnu Munabbih an ammihi Wahab bin Munabbih an Jabir fa dzakarahu qala ibnu Muflih isnaduhu jayyidun wa hassana al Hafidhu isnadahu. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, kemudian disebutkan oleh Imam Al-Fadl bin Ziyad dalam kitab Al-Masail. Dari Abdul Razak, dari Uqair bin Ma'qil bin Munabbih, dari pamannya Wahab bin Munabbih, dari Jabir. Kemudian Ibnu Muflih memberikan komentar bahwa hadis ini sanadnya baik dan dihasankan sanadnya oleh Imam oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qauluhu su'ila 'anil nushrah. Dalam hadis tadi disebutkan su'ila 'anil nushrah. Rasulullah ditanya tentang nushrah. Wal alifu wal lam fin nushrah lil ahdi ay an-nushratu al-ma'hudatu allati kana ahlul jahiliyah yasna'unaha hiya min 'amali syaitan. Rasulullah ditanya tentang nushrah. Alif lam dalam kata an-nushrah itu menunjukkan kepada suatu masa. Kepada suatu masa, dalam artian nushrah yang dimaksud di sini adalah nushrah yang dulu biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah. Nushrah salah satu bentuk pengobatan yang biasa dipraktekan, diamalkan oleh kaum jahiliyah. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang nushrah yang modelnya semacam ini, beliau mengatakan hiya min amali syaitan. Itu termasuk perbuatan apa? Setan. Karena orang-orang jahiliyah menyebut nushrah untuk ilmu sihir yang digunakan mengobati sihir. Qala qawluhu wa qala su'ila Ahmad anha. Faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Kemudian disebutkan juga bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang nushrah. Jawaban beliau, sahabat Ibnu Mas'ud tidak menyukai semua jenis nushrah. Imam Ahmad menjawab seperti itu, mengutip pernyataan salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, arada Ahmad rahimahullah anna ibn Mas'ud yakrahu nushrata allati hiya min amali syaitan. Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika mengutip apa yang dijelaskan tadi, bahwa Ibnu Mas'ud membenci atau tidak menyukai semua jenis nusrah, beliau ingin menerangkan kepada kita anna Ibnu Mas'ud yakrahun nusrah, bahwa sahabat Ibnu Mas'ud itu tidak menyukai nusrah yang merupakan perbuatan setan. Ya. Jadi tidak semua bentuk nusrah secara mutlak, tapi yang dimaksud adalah nusrah yang merupakan perbuatan setan. Kama yaqrahu at-ta'liq at-tamaim mutlaqan. Sebagaimana beliau juga tidak menyukai jimat. Bentuk jimat secara mutlak. Nah, maksudnya jimat yang sama sekali tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, riwayat dari Jabir tadi dengan penjelasan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memberikan faidah kepada kita bahwa pengobatan dengan cara nusrah, pengobatan dengan cara nusrah yaitu menggunakan sihir untuk menghilangkan sihir, ini termasuk perbuatan setan. Jadi kita tidak boleh mengobati penyakit dalam bentuk apapun dengan nusrah yang seperti ini. Lain halnya nusrah yang merupakan ruqyah, nanti akan datang penjelasannya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala walil Bukhari an Qatadah. Kemudian Syekh Muhammad dalam kitab Tauhid mengutip riwayat dari Imam Al-Bukhari dari Qatadah, qultu libnil Musayyab. Kata Qatadah, saya pernah bertanya kepada Ibnul Musayyab, rajulun bihi tibbun au yu akhadhu an imraatihi ayu hallu anhu au yunashshar, qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Kata Qatadah, ada seorang laki-laki yang terkena sihir. Au yu'akhadhu an imra'atihi, atau dihalangi untuk bisa berhubungan dengan istrinya. Ayuhallu anhu, apakah mesti dihilangkan sihirnya itu dengan sihir lagi? Au yunashshar, atau dihilangkan dengan cara dinushroh. Dalam riwayat ini dibedakan ya, antara menghilangkan sihir dengan apa? Nusrah. Sekali lagi kata Qatadah, ada seorang laki-laki yang terkena sihir atau dihalangi untuk bisa berhubungan dengan istrinya. Apakah mesti dia obati dengan sihir lagi atau di nusrah? Berarti ya, ada beda antara mengobati sihir dengan sihir dengan pengobatan dalam bentuk apa? Nusrah. Tetapi istilah nusrah itu juga kadang digunakan untuk menyebut pengobatan sihir dengan sihir. Taib, qala, kemudian Ibnu Musayyab rahimahullahu taala menjawab, la ba'sa bihi. La ba'sa bihi. Tidak mengapa dinusrah. Innama yuriduna bihil islah. Karena yang mereka inginkan adalah perbaikan. Fa'amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Adapun segala sesuatu yang dapat memberi manfaat, maka itu pada dasarnya tidak dilarang. Nah, Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam penjelasannya mengatakan qala qauluhu an Qatadah. Tadi disebutkan bahwa riwayat ini dari Qatadah. Qatadah huwa ibnu Di'amah bi kasri dal As-Sadusi. Ibnu Di'amah nama lengkapnya Qatadah bin Di'amah, dikasrohkan huruf dalnya As-Sadusi. Thiqatun faqih, thiqah faqih, min ahfadit tabi'in, termasuk tabi'in yang boleh dikatakan paling kuat hafalannya. Qalu innahu wulida akmah. Orang-orang mengatakan bahwa ia dilahirkan dalam keadaan buta. Mata sanah bid'a asyrata wa mi'ah. Beliau meninggal pada tahun 113. Nah. Qala qawluhu rajulun bihi tib bi kasri ta ay sihrun. Dalam riwayat tadi disebutkan bahwa ada seseorang terkena tib, dikasrohkan huruf ta-nya, at-tib. Maksudnya adalah sihrun. Yuqalu lahu tubbar rajul bidham idza suhira. Orang Arab biasa mengatakan tubbar rajulu. Seorang laki-laki ditubba. Maksudnya idza suhira. Apabila disihir. Jadi kalau ada orang disihir biasanya dibahasakan dengan tubba. Tubbar rajulu. Ay suhira, disihir. Wa yuqalu kannau anis sihri bi tib tafaulan. Mereka menggunakan kata tib untuk menyebut kata sihir, tafaulan, dalam rangka menggunakan kata yang lebih baik. Kalau kata sihir itu kan kata yang kurang baik, gak enak didengar. Seseorang kena sihir atau seseorang disihir, maka diganti bahasanya dengan seseorang kena tib. Rajulun bihi tib. Dan biasa orang-orang Arab menggunakan kata-kata yang lebih sopan, kata-kata yang lebih enak didengar. Seperti dulu pernah ada seorang laki-laki yang dia melakukan sebuah kesalahan di siang hari bulan Ramadan, berhubungan badan dengan istrinya. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan bahwa saya telah binasa, ya kan, saya telah celaka. Kemudian ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang membuatmu celaka? Jawabannya, waqa'tu ala imra'ati. Tidak menggunakan bahasa yang umum, ya, tapi waqa'tu ala imra'ati. Aku mengenai istriku. Ini untuk mengganti kalimat apa? Jima, kalimat berhubungan. Nah. Jadi biasa, ya, orang-orang Arab memilih kata-kata yang lain supaya lebih nampak sopan, ya, supaya tidak terlalu vulgar, apalagi kalau kata-kata yang dimaksud itu kata-kata yang negatif, kata-kata yang jelek, maka dipilihlah kata-kata yang lain. Sama seperti ini, rajulun bihi tib, kata Qatadah. Ada seseorang yang kena tib, padahal tib yang dimaksud itu apa? Sihir, tapi menggunakan kata tib supaya lebih enak didengar. Ya. Taib. Kama yuqalu lilladhi salim. Sebagaimana orang yang terkena sengatan kala jengking disebut salim. Bukan lilladhi tapi salim. Ya, salim artinya sehat, selamat. Kalau lilladhi artinya sakit. Ya. Wa qala Ibnu al-Anbari At-tibbu minal addad. Yuqalu li ilajid da tibbun was-sihru minad da. Imam Ibnu al-Anbari mengatakan at-tibb minal addad. Tibb itu adalah kata yang digunakan untuk sesuatu yang ada lawannya. Wa yuqalu li ilajid da tibbun was-sihru minad da. Oleh karena itu dikatakan untuk mengobati penyakit biasanya dikatakan tib was-sihru minad da, dan sihir termasuk penyakit. Wa yuqalu lahu tib, kemudian dibahasakan dengan tib. Qauluhu yu'akhadhu, kemudian dalam riwayat tadi ada kata-kata yu'akhadhu au yu'akhadhu an imra'atihi. Kata Qatadah ada seseorang yang terkena sihir. Au yu'akhadhu an imra'atihi. Yu'akhadhu bi fathil waw mahmuzah wa tasydidil kha al-mu'jamah wa ba'daha dzal mu'jamah ay yuhbas an imra'atihi. Yu'akhadhu artinya yuhbas an imra'atihi, dihalangi. An imra'atihi, dari istrinya. Wala yasilu ila jima'iha, ia tidak dapat menggaulinya. Wal ukhdhah bi dhammil hamzah al-kalam alladhi yaquluhu as-sahir. Dan ukhdhah adalah kata-kata yang biasa diucapkan oleh tukang sihir. Di dulu ketika tukang sihir mengatakan ukhdhah, ukhdhah itu artinya upaya agar seorang suami, seorang laki-laki tidak dapat menggauli istrinya. Nah. Qala qawluhu ayyuhallu bidhammil ya wa fathil ha mabniyun lil maf'ul. Adapun berikutnya ayyuhallu, kata Qatadah seorang laki-laki terkena sihir atau dihalangi untuk bisa menggauli istrinya. Ayyuhallu, didomahkan huruf ya-nya, difathahkan huruf ha-nya. Ayyuhallu mabni lil maf'ul, apakah diobati dengan sihir? Apakah diobati dengan sihir lagi? Qauluhu au yunasyar bitasydidil mu'jamah, atau yunasyar, atau diobati dengan nusrah. Qala qawluhu la ba'sa bihi ay anna nusrata la ba'sa biha. Kemudian Ibnu Musayyab seperti yang disebutkan dalam riwayat tadi, ketika ditanya oleh Qatadah seseorang kena sihir atau dihalangi untuk bisa menggauli istrinya, apakah diobati dengan sihir lagi atau di nusroh, kata sahabat Ibnu Mas'ud, la ba'sa bihi, yakni anna nusroh la ba'sa biha. Yang dimaksud oleh sahabat Ibnu Mas'ud bahwa nusroh adalah hal yang tidak berbahaya, artinya tidak mengapa diobati dengan nusroh. Di annahum yuridu nabihal islah, karena semua orang tentu mereka menginginkan adanya perbaikan. Ai izalatus sihr, maksudnya diobati dengan nusrah untuk menghilangkan apa? Sihir. Walam yunha amma yuradu bihil islah, dan segala sesuatu yang diinginkan darinya kebaikan tidaklah dilarang. Wahadha min ibnil musayyab yuhmal ala naw'in minan nusrah la yu'lam annahu sihrun. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wahadha min ibnil musayyab, ini adalah penjelasan dari ibnul musayyab, dipahami darinya beliau menyebutkan satu jenis nusrah yang tidak mengandung unsur sihir di dalamnya. Jadi kalau nusrah kemudian tidak ada kandungan sihir di dalamnya, maka itu sesuatu yang dibolehkan. Dan biasanya itu masuk dalam kategori apa? Ruqyah. Ya, masuk dalam kategori ruqyah. Jadi nusrah Kalau terbebas dari pengaruh-pengaruh sihir dan ilmu-ilmu sihir, itu lebih dekat kepada ruqyah. Nah, sedangkan kalau di dalamnya ada pengaruh-pengaruh ilmu sihir, maka itulah yang disebut dengan nusroh, dalam artian menghilangkan sihir dengan ilmu sihir. Qala al-musannif rahimahullah wa yurwa anil hasan annahu qala la yahullu as-sihra illa sahirun. Syekh Muhammad dalam kitab Tauhid kembali mengatakan wa yurwa anil hasan, diriwayatkan dari Hasan bahwa beliau mengatakan tidak ada yang menghilangkan sihir dengan sihir illa sahirun, kecuali tukang sihir. Menghilangkan sihir dengan sihir, enggak ada yang menghilangkan sihir dengan sihir kecuali tukang sihir. Artinya mengobati sihir dengan sihir. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan hadal athar dzakarahu Ibnul Jauzi fi Jami'il Masanid. Athar ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Jami'al Masanid. Wal Hasan huwa Ibnu Abil Hasan wasmuhu Yasar. Hasan yang dimaksud adalah Hasan Ibnu Abil Hasan. Nama Abul Hasan adalah Yasar. Jadi kalau begitu nama lengkap dari Hasan itu adalah Al-Hasan bin Yasar. Al-Hasan bin Yasar biasa dikenal dengan nisbatnya Imam Al-Hasanul Basri. Nama ayahnya Yasar. Bittahtiyah wal muhmalah al-Basri, dengan dua titik di bawah ya, wal muhmalah tanpa ada tasydid, Yasar al-Basri al-Ansari maulahum, thiqatun faqih, imamun min khiyari tabi'in, seorang imam ya, kemudian dari kalangan tabi'in, terpilih, terpandang, terbaik. Mata sanah ashrwa mi'ah waqad qaraba tis'in. Beliau meninggal pada tahun ke-110 dan usianya mendekati 90 tahun. Usianya hampir mendekati 90 tahun. Nah, dalam riwayat ini Al-Hasan mengatakan la yahillu sahar la yahullu sihru illa sahir. Tidak ada yang menghilangkan sihir dengan sihir kecuali tukang sihir. Nah, inilah nusroh yang dilarang. Inilah nusroh yang dilarang. Jadi kalau kita simpulkan lagi, nusroh ada dua, nusroh yang dibolehkan dan nusroh yang terlarang, yang haram hukumnya, masuk dalam kategori perbuatan setan. Nusroh yang dibolehkan adalah ruqyah. Nusroh yang haram, yang termasuk ke dalam perbuatan setan, adalah sihir. Menghilangkan sihir dengan ilmu sihir, dan itu biasa terjadi. Nah, tidak di zaman sekarang saja, itu sudah terjadi sejak zaman jahiliyah. Makanya tadi dalam hadis Jabir, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang nusroh. Nusroh yang dimaksud yang biasa dipraktekkan di zaman jahiliyah, yaitu mengobati sihir dengan sihir. Kata Rasulullah, itu termasuk perbuatan setan. Jadi kalau ada sekarang yang mempraktekkan hal tersebut, ilmu nusroh dalam artian mengobati sihir dengan sihir, itu sesungguhnya bukanlah hal yang baru ya, bukanlah hal yang baru, tapi hanya pengulangan saja. Dan pada dasarnya kesyirikan, kebatilan dalam bentuk apapun itu hanyalah pengulangan ya, dengan sedikit banyak tambahan-tambahan. Qala al-musannif rahimahullah qala Ibnu al-Qayyim an-nushratu halus sihri 'anil mashhur. Selanjutnya Syekh Muhammad dalam kitab Tauhid mengutip perkataan Ibnu al-Qayyim yang lebih menjelaskan lagi tentang hakikat daripada nusrah. Kata Ibnu al-Qayyim, nusrah itu adalah halus sihri 'anil mashhur, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Wahia nau'ani, dan ada dua macamnya. Ahaduhuma, salah satunya adalah halun bisihrin mislihi, menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa. Wahuwa alladhi min amali syaitan, inilah yang masuk dalam kategori perbuatan setan, menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Wa alaihi yuhmalu qawlul hasan, dan dari pernyataan Ibnu Qayyim ini, yuhmalu qawlul hasan, dipahami ucapan Hasan yang sebelumnya, bahwa tidak ada yang menghilangkan sihir dengan sihir kecuali tukang sihir. Nah, fayataqarrabun nashiru wal muntashir ila syaitan bima yuhibbu fayubtilu amalahu anil mashur. Fayataqarrabun nashiru wal muntashir, yataqarrab an-nashiru, orang yang melakukan nusrah yang semacam ini dengan objeknya sama-sama mendekatkan diri kepada setan, sama-sama mendekatkan diri kepada setan, bima yuhibbu, dengan sesuatu yang disukai oleh setan. Fayubtilu amalahu anil mashur, ya, maka batilah perbuatannya, upayanya, anil mashur, mengobati orang yang terkena sihir. Taib. Ini jenis nusrah yang pertama. Wathani an nusratu birruqyah, yang kedua nusrah dengan cara ruqyah. Jadi secara makna, ya, secara makna nusrah itu seperti tadi dikatakan adalah satu jenis pengobatan yang digunakan untuk mengobati orang yang diduga kesurupan apa? Jin, ya. Orang yang diduga kemasukan jin, entah itu kesurupan atau terkena apa? Sihir. Nah, ini secara arti yang dimaksud dengan nusrah. Adapun hakikatnya terbagi menjadi dua. Ada yang berupa pengobatan sihir dengan sihir lagi, ini yang merupakan perbuatan setan. Kemudian ada nusrah yang berupa ruqyah. Wathani an-nusratu birruqyah, yang kedua nusrah dengan ruqyah, mengobati sihir dengan ruqyah. Wa ta'awudat, dan ta'awudat, pelindungan-pelindungan kepada Allah. Wal adwiyah, kemudian juga dengan obat-obatan. Wa da'awatil mubahah, serta doa-doa yang mubah. Fahada jaizun, maka ini nusrah yang dibolehkan. Nah, kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan mengatakan, wa mimma jaa'a fi sifatin nusrah al-jaizah ma rawahu Ibnu Abi Hatim wa Abu Syaikh an Laits bin Abi Sulaim qala balaghani anna haula'il ayati shifaa'un minas sihri bi idznillah tuqra'u fi ina'in fihi ma thumma yusabbu 'ala ra'sil mashhur. Di antara sifat nusrah yang dibolehkan adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Syaikh dari Lais bin Abi Sulaim, di mana Lais bin Abi Sulaim mengatakan, sampai kepadaku khabar bahwa ada beberapa ayat syifaun minas sihri biiznillah yang bisa jadi obat dari penyakit sihir atau dari bahaya sihir. Biiznillah. Tuqra fi ina'in, di mana ayat-ayat ini dibacakan fi ina'in fihi ma, pada bejana yang berisi air. Tsumma yusabbu 'ala ra'sil mashhur. Kemudian air itu dituangkan, disiramkan ke kepala orang yang terkena sihir. Nah, al-ayah allati fi surat Yunus, di antaranya ayat yang terdapat di surat Yunus. ayat 81-82. Ini ayat ruqyah, untuk meruqyah orang yang terkena sihir. Yunus ayat 81-82. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu alhaqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Itu ayatnya. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya di surat Al-A'raf 118. Fawaqa al-haq wa batala ma kanu ya'malun ila akhiril ayatil arba, hingga 4 ayat berikutnya. 118, 119, 120, 121. Nah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Thaha ayat 69. Inna masana'u kaidu sahirin wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Ya, Thaha ayat 69. Ini ayat-ayat yang bisa menyembuhkan seseorang dari gangguan apa? Sihir. Ya, ayat-ayat ini dibaca pada bejana yang berisi air, dibacakan ke situ, kemudian disiramkan ke kepala orang yang terkena sihir. Ini namanya pengobatan yang seperti ini adalah apa? Nusroh. Pengobatan yang seperti ini namanya nusroh. Tetapi nusroh dengan cara ruqyah, bukan dalam artian menggunakan sihir. Ya. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal fi kitab Wahab bin Munabbih. Ini penting ya, ayat-ayat ini kita tahu. An ya'khudha sab'a waraqat min sidrin akhdar, disebutkan oleh Ibnu Battal dalam kitab Wahab bin Munabbih, cara mengobati sihir dengan ruqyah adalah an ya'khudha sab'a waraqat min sidrin, mengambil 7 lembar, ya, 7 helai daun sidr, bidara, yang masih hijau, jangan yang sudah tua, yang masih hijau, ya, 7 helai atau 7 lembar. Fayadukkahu baina hajrain, kemudian ditumbuk di atas batu dengan batu. Jadi si daun sidr atau bidara tadi ditumbuk di antara 2 batu, alasnya batu, kemudian yang dipakai untuk menumbuknya juga batu. Thumma yadribuhu bilma wa yuqra fihi ayatul kursi, kemudian masukkan ke air, ya, campur dengan air, lalu bacakan padanya ayat kursi. Wal qawafil, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun, bacakan. Thumma yahsu minhu 3 hasawat, lalu diminum 3 teguk oleh orang yang terkena sihir. Thumma yagtasilu bihi, kemudian dipakai untuk apa? Mandi sisanya. Yadhhab anhu kullama bihi, niscaya ya, semua sihir yang ada akan lenyap. Wa huwa jayyidun lirrajul idza hubisa an ahlihi, dan pengobatan yang seperti ini adalah pengobatan yang baik bagi seorang laki-laki yang apabila hubisa an ahlihi, yang terkena sihir sehingga dia tidak bisa menggauli istrinya. Ya, cara pengobatannya seperti ini. Ambil 7 lembar daun bidara yang masih hijau, kemudian ditumbuk, kemudian masukkan ke air. Lalu dibacakan ayat kursi. dibacakan al-qawafil, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafir. Gampang. Ya. Kemudian setelah itu airnya minumkan 3 teguk ke orang yang terkena sihir. Sisanya pakai untuk apa? Mandi. Biiznillah sembuh dari sihirnya. Nah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.